tinggal ayah bunda, tiada tempat mengadu dan tempat bermanja. Hidup sebatang kara, semenjak lahir ke dunia tak pernah melihat bunda. Ayah pun sudah lama tak ada dalam dunia. Hidupku kini hampa, dilanda duka lara. Hanyalah kepadamu Tuhan yang Maha Esa, ku nantikan takdirmu sambil menyerahkan diri. Sungguh tak kuasa jiwa hidup sebatang kara, semenjak lahir ke dunia tak pernah melihat bunda. Ayah pun sudah lama tak ada dalam dunia. Hidupku kini hampa, dilanda duka lara. Hanyalah kepadamu